بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Ikhwani fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada bab yang baru, yaitu manzilatus sunnah wa alaqatuha bil Quran, kedudukan sunnah dan keterkaitannya dengan Al-Quran. Kita telah membacakan sebahagian dari penjelasan Syekh Al-Allamah Rabi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala terkait ucapan Al-Imamu Ahmad Rahimahullah Ta'ala. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Kata Syekh Rabi menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad, "Wa laisa fi sunnati qiyasun." Dan tidak ada pada sunnah itu yang namanya qiyas. Yani laisa fi dinillahi qiyasun. Maksudnya adalah tidak didapati di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya qiyas. Kita sudah jelaskan ya, pada pertemuan sebelumnya yang dimaukan qiyas di sini adalah qiyasun fasid. Ya, qiyas yang bertentangan dengan nas dalil. Wa illa pada beberapa kondisi qiyas diperbolehkan ya di dalam syariat Islam. Nah, idza jaa nahrullahi batala nahru ma'qil. Kata Syekh Rabi, apabila telah datang penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka batal ya, pemahaman dari akal yang bertentangan dengan nas tersebut ya. Ketika sudah sabit bahwasanya ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian di sana ada pendapat dari salah satu a'immah atau bahkan mungkin dari salah satu sahabat yang bertentangan, maka yang kita dahulukan adalah nas Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya. Dikarenakan tidak ada yang lebih agung dan lebih benar dari kedua perkara ini. Nah, semua ukul an-nas ya, akal-akal manusia, ra'yu-ra'yu mereka, pendapat-pendapat mereka, itu dibawa Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya apa? Maksudnya bila pendapat itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka diterima ya. Namun bila bertentangan, maka ditolak siapapun dia ya. Tidak mengenal kedudukan dia di dalam Islam, tidak mengenal jasa-jasa dia di dalam Islam ya. Ketika pendapat dia bertentangan dengan syariat Islam, maka ditolak. Ya. Demikian yang diamalkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kisah yang masyhur ketika beliau menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian ada di antara salah satu pendengar yang menyebutkan bahwa pendapat Abu Bakar dan Umar demikian, ya, bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Maka apa kata sahabat Ibnu Abbas? Yushiku antanzila alaikumul hijara minas sama. Ya, saya sangat khawatir atau dikhawatirkan akan turun batu dari langit menimpa kalian. Aqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian. Qultum qala Abu Bakar wa Umar. Namun kalian mengatakan, tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian. Nah, bagaimana ya amalan para sahabat? Padahal kalau kita mau melihat bagaimana kedudukan sahabat Abu Bakar dan Umar di dalam Islam, itu sangat mulia. Jasa-jasa mereka sungguh tak terhitung lagi. Bahkan kedudukan mereka itu ya setelah Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ketika ucapan mereka bertentangan dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, maka ditinggalkan. Ya. Apalagi orang-orang yang berada tingkatan di bawah mereka, tentu lebih layak lagi. Ya. Sebagaimana ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, apabila kalian mendapati pada pendapatku pertentangan dengan syariat Islam, maka buanglah pendapatku itu di balik tembok. Ya, lemparlah pendapatku tadi ke arah tembok. Nah, di lain kesempatan beliau mengatakan, apabila itu telah sabit dari Nabi alaihi salatu wasalam, fahuwa madhabi, itulah madhabku. Ya, sehingga tidak ada yang namanya taklid al-madhahib, ya, fanatik terhadap madhab tertentu. Ya, disampaikan hadis demikian, oh tidak, saya penganut ajaran Syafi'iyah. Ya, disampaikan demikian, oh tidak, saya Hambali. Nah, ya, tidak ada yang demikian. Ya, bahkan para imam sendiri yang madhab itu disandarkan kepada mereka, mereka mengatakan dengan sangat tegas, ya, apabila itu sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam, itulah madhabku. Dipahami ya? Nah, sehingga tidak ada yang namanya taklid di dalam dinul Islam, di dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terpengaruh dengan sosok seseorang. Ya, jangan terpengaruh dengan keadaan seseorang yang begitu banyak jasa di dalam Islam. Siapapun dia, mau itu para ulama, ya, para a'immah. Nah, ketika bertentangan dengan syariat Islam, pendapat mereka, maka tidak diamalkan. Ya. Taib. Kemudian kata Syekh Rabi, idza ja'a an-nafsu fala qiyasa. Apabila telah datang sebuah nas, baik itu dari Al-Quran maupun Al-Hadis, fala qiyasa, maka tidak berlaku yang namanya qiyas. Wala yu'aradu, wala yu'aradu bi'aqlin wala biqiyasin. Tidak boleh nas itu dipertentangkan dengan akal maupun qiyas. Ya. Wala biro'yin wala bisyai. Tidak pula dengan pendapat ataupun dengan sesuatu yang lain, tidak boleh. Ya. Yang wajib atas kita adalah ma yasauna illa taslim. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali menerima nas tersebut. Ya, kita terima. Nah, bahkan ada ancaman dari Nabi, dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa saja dari kalangan kaum muslimin ketika telah tetap sebuah nas dalil kepadanya, kemudian berat bagi dia untuk menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka sungguh demi Rabbmu, mereka tidak beriman, ya, sampai menjadikan engkau sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah Nabi SAW memutuskan sebuah perkara, la yajidu fi anfusihim haraj, tidak didapati pada jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka, perasaan berat di dalam menerima keputusan tersebut. Ya, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri terhadap apa yang telah diputuskan. Ya. Nah, inilah ya sikap seorang muslim sejati. Ketika telah datang nas yang sahih, diamalkan, diterima, jangan banyak alasan. Ya, jangan mencari-cari pendapat ya untuk meninggalkan nas tersebut. Ya, sebahagian orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit sengaja. Ya, ketika mengetahui hadis ini sahih, penafsiran ayat itu demikian, ya, lantas tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka mencari-cari pendapat a'immah. Ya, pendapat imam yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, ya, ketika telah sabit, ya, tentang haramnya mendengarkan musik, bermain musik, menyanyi. Ya. Ada sebagian pihak yang berupaya mencari-cari kesalahan imam di dalam masalah ini. Ya. Yang namanya imam, al-a'immah itu manusia biasa, kadang benar, kadang salah. Nah, Anda lupa siapa imam itu? Imam siapa? Abu siapa? Imam siapa? Abu Hazm. Abu Hazm. Ala kulli hal ya, ada pendapat seorang imam yang mengatakan bahwa musik itu halal. Iya. Anda lupa siapa namanya? Baik. Sehingga dengan itu mereka pergunakan fatwa ini untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan nafsu-nafsu mereka. Iya. Mereka menyebarkan di tengah-tengah umat manusia bahwa ada di antara ulama ahlu sunnah yang membolehkan musik. Nah, buktinya Imam Fulan. Ya, demikian penjelasan beliau. Nah, orang yang tidak tahu ilmu, orang yang tidak faham ilmu, ya, ketika mendengarkan penjelasan dari sang dai tersebut, terkesima, ya, dan menganggap penjelasannya ilmiah. Nah, ternyata tidak demikian. Ya. Dalil yang dijadikan oleh imam tadi, dalil yang dhaif, dalil yang lemah. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh perbuatan dari sebagian manusia yang berupaya mempertentangkan nas dalil dengan pendapat para a'immah. Kemudian kata Syekh Rabi, fa ba'dun nas, sebagian dari manusia, yaghlu fil qiyas ila darajatin an yarudda bihan nusus, mereka di dalam menyikapi qiyas itu berlebihan. Ya, di dalam menggunakan qiyas mereka berlebihan sampai pada tingkatan mereka menolak nas-nas dalil dengan qiyas tersebut. Nah, ya, berbeda halnya dengan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya, beliau terkenal ya sering menggunakan ra'yu di dalam berfatwa. Disebutkan oleh para ulama kita dikarenakan minimnya ya hadis yang tersebar di daerah beliau. Ketika itu di Kufah kalau enggak salah. Ya, sementara di Madinah itu ada Imam Malik yang ketika itu banyak ya didapati ilmu hadis pada beliau dan ulama-ulama di sekitar Madinah. Ya. Sehingga pada saat itu terkenal dua madrasah ya, pada zaman itu. Ada madrasah bil hadis ya, yaitu di Madinah ada madrasah birra'i di Kufah, ya, yang diprakarsai oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Nah, beliau melakukan hal demikian, ya, dikarenakan minimnya, ya, hadis yang ada pada saat itu di kota beliau, ya, sehingga dengan dasar itulah, ya, kebanyakan fatwa beliau itu dibangun di atas dasar qiyas, ya, ra'yun. Nah, tapi bila hadis itu sampai kepada beliau, ya, dan beliau menganggap hadis itu sahih, beliau lebih mengedepankan hadis tersebut. Ya. Yang kita maksudkan sekarang adalah ketika ada seseorang yang telah sabit menurut dia, ya, nas Al-Quran maupun dalil hadis nabawi, namun dia lebih memilih, ya, lebih memilih apa? Qiyas atau pendapat. Maka yang demikian ini mazmum, tercela. Difahami, ya? Nah. Wa yaqul, dia mengatakan hadza an-nassu mukhalifun lil usul. Nas ini bertentangan dengan usul, ya, kaidah-kaidah yang telah baku, kata mereka. Wa hadza an-nassu mukhalifun lil qiyas. Nas-nas ini itu bertentangan dengan qiyas. Fa ghalaw fil qiyas, ya, sehingga mereka gulu di dalam menyikapi qiyas, ya, melampaui batas. Sampai menyalahkan nas dalil, ya, luar biasa. Baik, menyalahkan nas dalil bahwa nas ini menyelisihi usul, ya, yang telah dibuat oleh para ulama, ya, qawaid-qawaid yang telah baku, atau menyelisihi apa qiyas dari mazhab fulani. Nah, yang demikian ini adalah tindakan yang sangat ghulu di dalam menyikapi qiyas. Falimamu Ahmad yushiru ila raddi ala haula, maka Imam Ahmad di dalam ucapan beliau sebelumnya itu mengisyaratkan akan bantahan kepada mereka ini, ya. Al-Imam Ahmad mengatakan walaisa fi sunnah qiyas, ya, tidak ada, tidak dikenal di dalam sunnah itu qiyas. Yang beliau maksud adalah qiyas yang dilakukan oleh orang-orang yang demikian, yang ghulu di dalam menyikapi qiyas. Wa illa faqad yujadu qiyasun aula. Ya. Namun di sana didapati ada qiyas aula, ya. Ada namanya qiyas aula. Nah. Walakinnahu kama yuqal, namun qiyas tersebut sebagaimana dikatakan kal maitati yuljau ilaihi fi halid darurah, ya, seperti bangkai yang boleh dikonsumsi dalam keadaan atau ketika kita berada di waktu-waktu yang genting, ya, qiyas demikian kondisinya, ya, boleh digunakan ketika kita sudah tidak mendapati lagi nas dalil secara sori, ya, ingat secara sori yang menjelaskan tentang hukum sebuah permasalahan. Nah, maka pada saat itu diperbolehkan. Ya, tentunya dengan beberapa persyaratan yang telah disebutkan oleh para ulama kita. Ya, seperti misal di dalam mengharamkan narkoba. Ya, kan tidak ada nas khusus, ya, yang menyebutkan bahwa narkoba itu haram. Iya. Baik. Namun sebagian ulama mengatakan narkoba itu haram. Dalilnya mana? Dalilnya dengan qiyas. Dikiaskan dengan khamar. Ya, karena ketika seseorang mengkonsumsi narkoba, akalnya itu hilang. Ya? Paham, ya? Baik. Salah satu alasan mengapa khamar diharamkan disebabkan karena bisa menghilangkan akal pikiran manusia, ya. Baik. Sehingga dari situ terdapat kesamaan antara khamar dan narkoba, maka pada saat itu mereka para ulama mengkias ya, bahwa narkoba itu haram. Difaham ya? Baik. Bal inna Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yadhkuru fi Kutayb lahu sammahu ma'ariju al-wusul ila bayan anna usuluddin wa furu'ahu qad bayyana bayyanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menyebutkan di dalam kitab kecil beliau yang beliau beri judul Ma'arijul Wusul ila Bayani Anna Usuluddin wa Furu'ahu pada bayyanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau mengatakan, bil istiqra ma min ijma'in illa wajadna lahu nassan. Dengan riset ya, penelitian ya, yang dilakukan oleh beliau, maka tidaklah didapati ijma' para ulama yang datang sebelum beliau, melainkan kami mendapati ternyata ada nas yang berbicara tentang ijma' tersebut. Paham maksudnya? Jadi ijma'-ijma' terdahulu yang dilakukan oleh para ulama itu, mereka menyepakati sebuah permasalahan yang mereka tidak ketahui di situ ada nas dalil yang berbicara tentangnya. Iya. Paham maksudnya? Paham? Kita ulang ya. Barakallahu fiikum. Nah. Jadi ada di antara para ulama yang mereka ijma' ya, terhadap hukum sebuah permasalahan. Ya. Dan terkadang ijma' ini mereka sepakati dengan apa? Dengan pendapat mereka, kias yang mereka lakukan. Ya, kias yang mereka lakukan. Mereka tidak membawakan dalil satupun. Ya. Kenapa? Karena sepengetahuan mereka, ya, sepengetahuan mereka tidak ada dalil yang berbicara tentang hal itu. Ternyata Syekhul Islam Ibn Taimiyah meneliti secara mendalam ijma-ijma yang terjadi di antara para ulama sebelum beliau. Beliau mendapati ternyata ada nas dalil ya, yang apa? Yang datang sesuai dengan ijma yang disebutkan oleh para ulama tersebut. Paham maksudnya? Sehingga apa namanya? Pada hakikatnya apa yang terjadi ya, dari hukum-hukum Islam itu semuanya sudah jelas ya, sudah gamblang, sudah dirinci di dalam syariat Islam. Hanya saja kenapa masih terjadi kias ya, karena pengetahuan seseorang itu berbeda-beda ya. Kedalaman mereka di dalam memahami sebuah dalil, menghafal ilmu itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya ya. Paham? Nah, sehingga mungkin pada zaman sebelum Syekhul Islam mereka tidak mendapati dalil ya, yang berbicara tentang halal dan haramnya sebuah permasalahan, sehingga ada yang namanya ijma bahwasanya ini haram misal. Setelah Syekhul Islam meneliti, ternyata ada dalil yang menyebutkan bahwa yang disepakati itu haram ya. Nah, sehingga apa namanya, beliau memberikan judul kitab beliau Ma'arijul Usul ila Bayani Anna Usuluddin wa Furu'ahu qad bayyanaha ar-Rasul ya. Bahwasanya ya, usul-usul din dan furu'-furu'nya itu telah dijelaskan secara gamblang oleh ar-Rasul seluruhnya. Nah, beliau mengatakan bil istiqra ma min ijma'in illa wajadna lahu nassan. Dengan riset dan penelitian maka kami mendapati tidaklah ada sebuah ijma' melainkan di situ ada nas yang berbicara tentang ijma tersebut. Paham ya? Kadzalika ma qasat qa'ifatun qiyasan sahihan illa wa wajada aw wujida nassun fi ma'na dzalikal qiyas. Demikian pula tidaklah sekelompok ulama mengkiaskan sesuatu dengan kias yang benar melainkan didapati ada nas ya yang menyebutkan tentang sesuatu tersebut. Ya. Ada ulama yang mengkiaskan sesuatu tadi. Nah, bahwasannya perkara ini haram. Kiasnya benar. Ya, ternyata setelah diteliti sesuatu tadi disebutkan pula di dalam dalil. Iya. Nah. Seperti apa tadi? Seperti narkoba ya. Narkoba. Itu disebutkan pula di dalam dalil. Ya, dalil Al-Qur'an, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian mencemplungkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Orang yang mengkonsumsi narkoba itu bisa membunuh ya dirinya secara perlahan. Secara perlahan-lahan. Maka masuk dalam keumuman ayat ini. Seperti itu contohnya ya. Dan juga firman sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Ya. Banyak ataukah sedikit? Nah, narkoba memabukkan, ya, sehingga tidak perlu sebenarnya kias. Cukup kita kembalikan kepada nas dalil tersebut sudah jelas, ya, bahwa yang namanya narkoba itu haram. Barakallahu fikum. Lakin yatafawatun nasu fi isti'abi an-nusus aw muqarabati isti'abiha. Namun umat manusia bertingkat-tingkat di dalam mengumpulkan banyaknya nas atau muqarabati isti'abiha ya hampir menguasai semua nas ya. Kalau fi isti'abi nusus itu menguasai semua nas ya au muqarabati isti'abiha atau hampir atau mendekati di dalam menguasai semua nas-nas dalil. Wa qalilun sangat jarang humul ladzina istau'abun nusus. Ya, para ulama yang berhasil mengumpulkan semua nas-nas dalil. Ya, jarang ya. Hanya segelintir saja. Ya, di sini disebutkan misal Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Seperti Al-Imam Ahmad ya. Beliau dikatakan sebagai apa imam yang banyak meriwayatkan hadis ya, Musnad Imam Ahmad itu sangat tebal ya berjilid-jilid ya itu semua hafalan beliau walaupun di situ ada hadis yang sahih ada hadis yang dhaif ya, ada hadis yang bongkar palsu nah namun kata Syekh Rabi beliau mampu mengumpulkan begitu banyak nas-nas dalil au qaraba isti'abiha atau mendekati keseluruhan mendekati keseluruhan di dalam mengumpulkan nas tersebut wa li hadza tajidu inda katsirin minal ulama qiyasat sahiha oleh karena itu ya disebabkan karena hanya segelintir ulama saja yang menguasai seluruh nas-nas dalil kita mendapati kebanyakan dari para ulama menggunakan kias-kias yang sahih. Ya. Karena mungkin hadis itu belum mereka dapatkan. Ya. Atau penjelasan pemahaman tersebut belum sampai kepada mereka. Ya, sehingga mereka menggunakan kias-kias yang sahih. Hadahumullahu ilal qiyasis sahih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka untuk bisa melakukan kias yang sahih. Walakin law tawassa'a fi dirasati sunnah lawajada anna hunaka nassan minasyari. Namun kalau kita mau lebih dalam lagi di dalam mempelajari hadis-hadis Nabawi, maka ulama tersebut akan mendapati bahwa di sana ada nas dari syariat yang berbicara tentang apa yang sedang dia kiaskan. Ya. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana al-usul wal furu' bi haitsu lam yadruk syai'a. Dikarenakan Rasul alaihi salatu wasallam telah menjelaskan secara rinci baik itu usul maupun furu', ya, dan tidak meninggalkan sesuatu apapun. Ya. Dijelaskan semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Ya, kami tidak meninggalkan di dalam kitab sesuatu apapun. Ya. Kami tidak terluputkan, ya, di dalam Alkitab yaitu Al-Qur'an sesuatu apapun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama tersebut dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan telah aku ridai Islam sebagai agama kalian. Nah, ini semua dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya semua perkara yang berkaitan dengan syariat Islam itu telah jelas, ya, telah jelas. Nah, sehingga tidak butuh lagi yang namanya kias sebenarnya. Nah, fadinuna kamilun la naqsa fi. Agama kita sempurna, tidak ada cacat padanya. Fa ba'dun nas yajtahidu wa yuqisu wa yakunu qiyasuhu sahihan. Namun sebagian dari manusia dari kalangan para ulama mereka berijtihad, kemudian melakukan kias dan kiasnya benar. Lakin fil mas'alah nasun ma balaghahu. Namun pada masalah yang dia kiaskan tersebut ternyata ada nas yang belum sampai kepadanya. Ya, walau balaghahun nas lahtajja bihi wa tarakal qiyas. Kalau sekiranya nas itu sampai kepada imam tadi, maka niscaya imam tersebut akan menjadikan nas tadi sebagai hujjah dan meninggalkan kias. Ya, ini para imam kita, ya, yang melakukan kias. Mereka terpaksa, ya, melakukan kias. Sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, bahwasanya kias itu seperti kalmaitah, ya, kalmaitah, seperti bangkai yang yulja'u ilaiha fi halid darurah, ya. Boleh dikonsumsi ketika dalam kondisi darurat. Ketika sudah tidak ada lagi makanan kecuali hanya bangkai tadi, dalam keadaan dia sudah mau mati misal. Kalau enggak makan itu dia bisa mati, sudah terpaksa. Itu pun lil hajah, sesuai kebutuhan. Ya. Dia konsumsi tadi sesuai kebutuhan, jangan berluas-luas. Ya. Wah. Konsumsi, wih, ternyata enak bangkai ini. Sudahlah. Sampai kenyang, malah sampai nggak bisa bangun. Nah, ini nggak boleh, ini haram. Ya, sesuai kebutuhan. Apa sesuai kebutuhan sampai dia bisa menegakkan punggung. Ya, demikian pula kias digunakan sesuai kebutuhan dia. Ya, jangan terlalu berdalam-dalam dalam masalah kias sampai pada tingkatan apa menolak hadis-hadis dan nas-nas yang sahih. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.